rasa, manisnya katamu luluhkan hatiku, tak kuasa tuk berpaling darimu. Begitu teganya kau permainkan, tak habis pikirku menganggu. Setelah sekian lama ku jaga cinta kita, hari-hari ku bertanya, pada siapa ku bertanya, entah mengapa sebabnya, cintaku kau balas luka. Ingat hatiku bersama, ini semua sia-sia, hanyalah tinggal cerita. Jawaban darimu, seandainya aku mampu memutar kembali waktu, saat-saat bersamamu berdua dengan dirimu, ternyata semuanya palsu. Siapa ku bertanya, entah mengapa sebabnya, cintaku kau balas luka. Lihat hatiku bersama, ini semua sia-sia, hanyalah tinggal cerita. Takkanlah ku menunggu sebuah jawaban, memutar kembali waktu, saat-saat bersama.